dan kita dah terangkan bahawa Nabi Ishaq, Nabi Ishaq dah? Belum. Nabi Ismail lah. Nabi Ismail alaihissalam, iaitu anak sulung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita telah membaca beberapa fadilat yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran berkenaan dengan beliau, iaitu beliau adalah seorang yang memenuhi janjinya, dan dia seorang Rasul dan Nabi, dan dia juga biasa menyuruh ahli keluarganya untuk menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Dan Nabi Ismail termasuk orang-orang dipuji oleh Allah SWT di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Dan dia juga adalah bapa Arab yang mana yang duduk di negeri Hijaz. Nabi Ismail AS adalah, kita katakan adalah anak kepada Nabi Ismail AS yang dua orang itu, iaitu Nabayut dan Qaidar, adalah akhir nasab keturunan orang-orang Arab Hijaz. Orang-orang Arab Hijaz, bukan semua orang Arab, tapi orang Arab di Hijaz, iaitu kedua orang anak Nabi Ismail, Nabayut dan Qaidar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kemudian Ibn Kathir menyebutkan ataupun ceritakan kisah Nabi yang berikutnya daripada putera Nabi Ibrahim AS, sekilas tentang Nabi Ishaq AS, putera Nabi Ibrahim AS. Jadi kata beliau, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, bahawa Nabi Ishaq AS lahir ketika Nabi Ibrahim AS berusia 100 tahun, iaitu 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail AS. Sedangkan umur ibunya Sarah pada saat itu 90 tahun. Jadi ibu kepada Nabi Ishaq AS adalah Sarah. Adapun ibu kepada Nabi Ismail AS adalah Hajar. Baik, jadi jarak antara Nabi Yusuf, Nabi Ismail dan adiknya Nabi Ishaq adalah 14 tahun. Dan kedua-dua kelahiran tersebut sebenarnya adalah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ibu bapanya ketika itu telah lanjut usianya lebih daripada 100 tahun. Ya Allah Ta'ala telah berfirman, وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Maksudnya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang salih. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishaq. Keberkahan atasnya yakni Nabi Ibrahim AS dan atas Ishaq. Dan di antara anak cucunya itu ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Yakni anak cucu Nabi Ishaq, Nabi Zuriyatimah, dan juga anak cucunya Nabi Ibrahim AS, ada yang buat baik, ada yang berbuat zalim. Di dalam surah As-Saffat. Dan kalau kita nak ingat sesuatu kan, berkenaan dengan dalil, iaitu dalil bahawa yang disembelih itu oleh Nabi Ibrahim AS adalah anak yang bernama Nabi Ismail dan bukannya Nabi Ishaq, inilah dalil yang paling kuat. Bab ayat ini turun selepas kisah Nabi Ismail yang disembelih itu dalam surah As-Saffat. Jadi setelah Allah SWT yakni menggantikan Nabi Ismail AS dengan seekor kibas, maka Allah SWT menurunkan ayat ini, dan kami beri dia kabar gembira, yang kami beri dia ini adalah Ibrahim dengan kelahiran dengan Ishaq. Jadi kalau yang disembelih itu adalah Ishaq, macam mana boleh Ishaq pula lagi yang nak dilahirkan? Maknanya sebelum ini dia belum dilahirkan. Jadi yang disembelih sebelum ini adalah Ismail, ini jelas . Dan kami berikan keberkahan atasnya dan atas Ishaq, dan daripada kedua zuriat mereka muhsinun wa zalimun linafsi mubin, ada yang buat baik, ada yang berbuat zalim. Ini menunjukkan bahawa tali ataupun persaudaraan ataupun kaum kerabat tidak menjanjikan satu pemeliharaan daripada Allah SWT daripada buat baik ataupun tidak. Baik, dan Allah Ta'ala telah menyampaikan pujian atas diri Ishaq ini di dalam banyak ayat Al-Quran yang mulia. Dan telah kami sampaikan sebelumnya melalui hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Innal Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Yusuf Ibn Ya'qub Ibn Ishaq Ibn Ibrahim. Yaitu sesungguhnya orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, yaitu Yusuf, putra Ya'qub, putra Ishaq, putra Ibrahim. Jadi di sini kata Ibnu Katsir adalah satu pujian terhadap Nabi Ishaq alaihissalam. Di mana pujiannya? Patutnya untuk Nabi Yusuf . Tapi sebenarnya semua yang belakangnya ada sifat mulia tu adalah satu pujian. Jadi dia adalah pujian untuk Nabi Yusuf, juga kepada bapanya Ya'qub yang mulia, Ishaq yang mulia, Ibrahim yang mulia. Jadi ini kata Rasulullah SAW sebagai jawapan kepada soalan seorang lelaki, siapakah yang paling mulia kan daripada daripada manusia ke apa gitu. Lepas tu Nabi SAW menjawab, Yusuf yang paling mulia. Dan sebenarnya dia anak kepada Ya'qub yang mulia, Ishaq yang mulia, dan juga anak kepada Ibrahim yang mulia. Kemudian lelaki itu kata, bukan pasal ni yang kita tanya kan, kita nak tanya seorang mulia di kalangan orang Arab. Maka Nabi SAW pun menjawab apa? Apa jawapannya? Yang paling baik di kalangan orang Arab, iaitu nah, Nabi ini siapa ni? Ini Abu Bakar. Apa ni, Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata bukan daripada wanita, daripada kalangan lelaki. Oh, jadi Abu Ha, yang ni bapanya. Ini Abu Bakar Siddiq, orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang Arab. Pada dicetak oleh Rasulullah SAW. Okay, jadi anak keturunan Ishaq alaihissalam, ahli kitab menyebutkan bahawasanya ketika menikahi Rifqah binti Bita'il, Ishaq alaihissalam berusia 40 tahun. Dan ketika itu ayahnya Ibrahim alaihissalam pun masih hidup. Dan ini sepatutnya dan Ibrahim masih hidup. Rifqah adalah seorang wanita mandul pula. Lalu Ishaq berdoa kepada Allah Ta'ala hingga akhirnya dia boleh hamil. Maka lahirlah darinya dua orang anak lelaki. Yang pertama bernama Aishu, yang oleh bangsa Arab disebutkan Sod Al-Aishu kan? Sod Ain Ya Sod yang disebut oleh bangsa Arab sebagai Al-Aish, dan yang dia adalah nenek moyang bangsa Romawi. Yang dia asal keturunannya orang-orang Rom. Yang kedua bernama Ya'qub. Dia inilah Israel, yang kepadanya Bani Israel menasabkan diri. Bani Israel Yahudi dan Nasrani, mereka tu menasabkan diri mereka kepada datuk mereka atau bapa mereka, yakni Ya'qub alaihissalam. Jadi dia digelar sebagai Israel. Jadi ada dua orang anak. Kisah Nabi Ya'qub dah selesai? Belum kan? Sekarang Nabi Yusuf dulu. Oh. Lepas tu baru Nabi Ya'qub. Sebalik . Yang tertinggal ni. Saya dah baca kisah Nabi Ya'qub. Wah, tak ada. Nabi tak ada. Ah, tak ada. Maknanya tak ada satu cerita pun tentang Nabi Ya'qub . Dalam sini ke dalam bahasa Arabnya muka-muka surat tadi. Cuba. Ya? Cuba. Dah salah. Salah banding. Tak, bukan. Kisah Nabi Ishaq ni dia ada cantum sikit dengan kisah Nabi Ya'qub. Memang agaknya semua cerita tu tak betul lah. Sebab tu tak ada terus, tak disebutkan. Ringkasan cerita yang ada dalam bahasa Arabnya, ringkasnya, kalau saya boleh ringkaskan, dia sebenarnya di bawah title sekilas tentang Nabi Ishaq. Sekilas tentang Nabi Ishaq. Jadi sampai sini je dia berhenti kan. Ya. Okey, jadi sampai kepada yang ini adalah bapa Rom, yang ini Ais ni. Dan yang kedua adalah Yaakob. Jadi dalam Nabi Ibnu Katsir ceritakan kenapa dia disebutkan Yaakob, sebab apa? Dia keluar selepas abangnya. Jadi dia dinamakan Yaakob Aqibah. Kalau orang tahu bahasa Arab, Aqibah tu maknanya selepas. Jadi dia ni sebenarnya kembar. Kembar. Jadi abangnya yang kembar tu namanya Ais, yang bapa kepada Rom, kemudian datangnya Yaakob. Jadi dinamakan Yaakob sebab dia keluar dipegang kata dia pegang kakinya abangnya. Dia adalah Israel. Baik. Dan lepas tu ada cerita dia, lebih kurang ginilah, Ishak bapa mereka ni cinta kepada Ais lebih daripada dia cinta kepada Yaakob. Sebab apa? Ais ni adalah yang tua. Dan ibunya pula lebih suka kepada Yaakob sebab dia lagi muda. Jadi cerita dia memang banyak lebar, cerita Israeliat, yang di mana macam ada competition lah untuk dapat kasih sayang siapa? Ishak ni. Jadi apabila Nabi Ishak ni dah tua, mata penglihatannya semakin lemah, satu hari inilah dia ada minta kepada anaknya Ais, favorite anak-anak favorite dia tu, makanan. Jadi minta dia untuk apa ni, memburu. Jadi dia pun panggil dia, dan dia doakan berkat untuk dia dan sebagainya. Lepas tu Ais ni pun pergilah, abang ni pergi memburu. Jadi ibunya dengarlah apa permintaan Ishak ni suaminya. Jadi dia pun suruh anak yang favorite dia pula, Yaakob ni, pergi cari ni binatang yang bapak kau suka ni. Sebelum dia sampai, dia balik bawa benda tu, kau bawa balik dulu, kau pergi dekat dia, lepas tu minta, nanti kau akan dapat doakan dan sebagainya. Jadi dia potong jalan lah. Dia potong jalan. Jadi dah sembelih dah apa semuanya. Daripada ni, lepas tu dia datang, lepas tu memang bapaknya Ishak ni pun doanya. Tapi dia tanya sebelum tu, siapa engkau? Dia kata, anakmu. Jadi dia ingatkan ni anak dia yang Ais. Tapi dia kata, sinilah bahasa Arabnya, suara amatut fasautu Yaakob. Suara ni suara Yaakob. Ada pun dia punya rasa dia, dia punya baju tu baju Ais. Jadi dia, tapi dia tak go detail lagi lah. Jadi dia ingatkan Ais. Jadi dia pun apabila dia makan, selesai makan, dia pun doa kepada anak ni, yang Yaakob ni, supaya jadi sebesar-besarnya adik-beradik daripada maksudnya daripada sudut status tu dia paling mulia. Dan jadi zuriat-zuriat ni bangsanya, dia orang macam tahulah, dia orang ni akan jadi bangsa nabi-nabi dan sebagainya. Dia Yaakob ni yang didoa ni, diingatkan Ais ni akan jadi kalimah tuhu alaihim, yakni yang akan memimpin mereka, yakni orang yang didengar dan sebagainya, dan akan dibanyakkan restinya dan dibanyakkan anaknya. Bila Ais yang betul balik, dia pun bawa benda tu, dia kata, aku dah makan dah. Jadi lepas tu cerita dia tahulah dari doa dah terlepas lah, doa dah dapat pada Yaakob. Jadi Ais ni jadi? Hasad dengki jelas. Jadi dia dendam, satu hari aku akan dapat engkau selepas bapak kita mati. Cerita Nabi Yaakob alaihissalam, lepas tu dia dah takut juga dengan abang dia, bila abang, jadi dia pun keluar negeri. Itulah dia keluar negeri, dia kahwin dan sebagainya. Duduk dekat satu tempat yang sebenarnya tempatnya adalah sanak saudara pakcik, mak dia lah, duduk kat tempat tu. Jadi mereka lama-lama mereka dah berkahwin apa semuanya, Yaakob ada dapat 12 anak. Sebelum dapat 12 anak, sebenarnya dia ada 10 anak daripada isteri pertama, lepas tu daripada isteri kedua, yang sebenarnya adalah anak ibunya kepada Nabi Yusuf dengan Bunyamin kan. Dia dapat lagi 12, lagi 2. Jadi dah totalnya 12. Tiba masanya nak balik, sebab Allah SWT wahyukan dia tiba nak balik kepada negeri bapa dia. Dia terpaksa pergilah. Allah SWT janji akan selamatkan dia daripada siapa? Daripada abang dia. Ni cerita dah berapa tahun, dah lama dah sampai ada beranak semuanya. Jadi bila dah sampai kat tengah jalan tu, rupa-rupanya dapat berita bahawa abang ni datang dengan 400 orang untuk serang dia. Ni dendam dulunya. Jadi bila dia dah datang, dia dah tahu dah datang gini, jadi Nabi Yaakob pun berdoa, solat apa semuanya pada Allah Subhanahu Wataala, selamatkan, selalu penuhi janjinya nak selamatkan dia dan sebagainya. Jadi dia buat satu apa ni cara, iaitu nak sedapkan hati abangnya tu. Dia siapkan, dia pun dah rezeki dah banyak, dia dapat doa kan, rezeki banyak, nak banyak dan sebagainya. Jadi dia siapkan satu 40, berapa puluh ekor apa ni, kambing yang bagus-bagus, berapa puluh ekor lembu, berapa puluh ekor ini, itu dan sebagainya, kedai dan seterusnya. Siap satu apa ni jenis binatang tu, satu orang bawa lah, satu hamba dia bawa kat depan. Lepas tu untuk jarak tu, datang pula lagi satu, jarak datang lagi satu. Kira yang belakang sekali adalah Nabi Yaakob dan isteri-isteri je lah. Yang ini jarak dia 2 malam baru sampai. Jadi bila sampai kat depan tu, sampai kepada Ais tu, aku akan di, apa ni cakap, kalau bila kau ditanya siapa kau ni, untuk siapa, cakap ni untuk kita punya Said, kita punya Ais ni, ha, hadiah daripada adiknya ya Yaakob. Jadi dan belakang dia bila jumpa pula begitu je, belakang jumpa begitu je, dan katalah Yaakob ada kat belakang 2 malam. Dan orang tak pernah jalan siang, dua jalan malam, yang penting orang takut lah. Jadi akhirnya dah bila bertemu dengan Yaakob, Yaakob pun apa ni minta maafkan apa semua, terima hadiah dan sebagainya. Akhirnya terimalah, senang cakap terima. Dan tu mereka pun sujud, dan sujudkanlah tahiyat mereka pada zaman tersebut, sebagaimana kita terangkan nanti. Dan akhirnya mereka, kita katakan selesai. Itu cerita dia semua ni, panjang juga. Tak sebut satu pun dekat sini, menunjukkan bahawa ni riwayat memang ada ada masalah. Ada cik Ustaz, Muka surah 467 ada? Wafatnya Nabi Yaakob. Wafatnya Nabi Yaakob. Sikit lah. Sikit lah. Tentang kewafatan dia. Kalau ada tu pun ulangan lah. Jadi, tapi memang kalau dibaca tu, tak tahu mana yang betul, mana yang tidak. Jadi lepas itu baru datangnya cerita bagaimana Nabi Ishaq meninggal dunia. Bagaimana Nabi Ishaq ni meninggal dunia, kat mana dia meninggal dunia, di berapa umurnya. Dekat sini disebutkan dia meninggal dunia di Hebron. Hebron sekarang ni kan ada Hebron. Masyur tempat Kanaan, ini kira dah zaman dulu dinamakan Kanaan, tempatnya Nabi Ibrahim tinggal. Jadi apabila dia meninggal, umurnya ketika itu 180 tahun. Yang menguburi, yang menanam apa ni, yang tanamnya di kuburan adalah kedua anaknya Ais dan Yaakob dengan bapaknya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim lebih panjang usianya daripada anaknya Ishaq ini. Baik. Dan ada beberapa riwayat yang ganjil-ganjil lah. Ada bila isteri dia meninggal dunia, ada taruh batu yang sampai sekarang ada dekat sana dan sebagainya. Memang cerita pelik-pelik lah. Ada batu guna tu, batu kubur tu kan, macam batu nisan tu, sampai sekarang masih ada. Dan cerita-cerita seperti ini, jadi ini semua tak ada kat sini, menyebabkan bahawa pentakhid Syekh Salim Al-Hilali ni tak menganggap dia kisah yang sahih. Jadi kurang-kurangnya kita tahu ceritanya yang ada dalam kitab asli. Baik, jadi terus kisah Nabi Yusuf. Jadi kata Ibn Katsir, cerita tentang berbagai peristiwa menakjubkan dalam kehidupan Yaakob. Di antaranya adalah kisah Yusuf bin Rahil, bin Rahil alaihissalam. Jadi kalau untuk Nabi Yaakob lah, ceritanya lebih kalau untuk sini tentang anaknya, sebab dia berlaku pada zamannya. Jadi pentingnya Al-Quran dan keajaibannya berkenaan dengan keberadaan Yusuf AS dan berbagai peristiwa yang dialaminya. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan satu surah Al-Quran. Hal itu dimaksudkan supaya segala hal yang dikandungnya terdiri dari hikmah, nasihat, etika dan berbagai kebijakan dapat diambil dan dimanfaatkan kaum muslimin. Ia satu surah khas untuk Nabi Yusuf AS. Dan tempat lain tak ada cerita Nabi Yusuf, melainkan satu tempat saja ada sebut nama Nabi Yusuf, iaitu Nabi Musa AS. Bila dia dakwah kepada Fir'aun, dia ada cakap tentang apa ni, dulu Yusuf dah datang kepada kamu, tapi kamu mendustakannya. Lepas tu apabila Yusuf meninggal dunia, kamu kata Allah tak akan turunkan Rasul selepasnya. Jadi Nabi Musa AS ada ingatkan kaum Fir'aun ni tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dekat mana? Kat Mesir. Jadi itu dua tempat aja yang ada kita katakan tentang Nabi Yusuf, tapi ceritanya cuma ada dekat surah ni. Yang lain-lain tempat tu pun tak ada ceritanya. Baik. Jadi kata Ibn Katsir, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Maksudnya Alif Lam Ra ini adalah ayat-ayat Alkitab, yakni Al-Qur'an, yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang lalai atau yang belum mengetahui. Jadi kata Ibn Katsir, dia tak tafsirkan semuanya, dia ambil ringkas ya. Mengenai huruf Al-Muqatta'ah, yakni Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, telah kami uraikan secara rinci di awal penafsiran surah Al-Baqarah. Dekat mana ni? Dekat surah? Dekat tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Quranil Azim. Bagi yang ingin mendalaminya, hendaklah dia membacanya. Sebagai orang kaji, apa makna Alif Lam Ra? Ada makna ke tak ada makna? Dia tak ada makna lah. Dia lah huruf-huruf yang terputus. Tapi daripada sudut faedahnya adalah menunjukkan bahawa ayat Al-Quran ini terdiri daripada apa? Huruf-huruf bahasa Arab yang kamu cuma mengetahui, tetapi kamu tak boleh dapat datangkan satu ayat pun sepertinya. Itu mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran ini sama dengan bahasa kamu, daripada huruf saja, seperti Alif, Lam, Ra, Yasin, Toha dan sebagainya. Tapi kamu tak boleh apa? Tak boleh datangkan sepertinya. Yang penting huruf-huruf yang terputus-terputus di awal Al-Quran ini biasanya menunjukkan tentang apa? Kelebihan Al-Quran, keagungan Al-Quran. Jadi selepas Alif Lam Mim ke, selepas Alif Lam Ra ke apa, semua akan cerita pasal apa? Tentang penurunan Al-Quran. Jadi kita cek, tengok surah Yusuf, betul tak? Setelah Alif Lam Ra, lepas tu dia kata apa? Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Al-Kitab yang nyata. Semua pasal Al-Quran. Kalau surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada ragu-ragu padanya. Jadi semuanya pasal Al-Quran. Jadi ini tarjih yang paling dekat dengan kebenaran tentang maknanya Alif Lam Ra dan sebagainya. Jadi dan kami telah membahas surah ini secara mendalam di dalam bahagian tersendiri dari buku At-Tafsir. Dan di sini kami hanya akan menyebutkannya secara ringkas dan sebahagian kecil saja darinya. Secara global, dapat dikatakan bahawa Allah Ta'ala telah memuji kitabnya yang agung, yang telah diturunkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad SAW dengan berbahasa Arab, yang memberikan penjelasan secara jelas dan nyata, yang dapat difahami oleh setiap orang yang berakal sihat, iaitu kitab yang paling mulia melalui malaikat yang paling mulia pula kepada seorang makhluk yang paling mulia juga pada zaman dan tempat yang sangat agung, dan juga dengan bahasa yang paling fasih dan penjelasan yang sangat gamblang, yang paling terang dalam menyampaikan berita-berita yang terdahulu maupun yang akan datang. Kitab ini menggunakan siap, yakni uslub ataupun approach yang paling baik, jelas dan accurate, menjelaskan yang hak dari berbagai persoalan yang diperselisihkan oleh ramai orang, serta menyingkirkan kebatilan. Jadi ini ringkas ni makna apa ni surah Yusuf ni. Surah Yusuf ni bukan pasal Nabi Yusuf aja sebenarnya. Dia juga cerita pasal Al-Quran. Jadi tentang kelebihan Al-Quran dan sebagainya. Dalam hal perintah dan larangan, kitab ini memuat syariat yang paling adil. Ini tentang kelebihan Al-Quran juga. Kitab ini memuat syariat yang paling adil dan menggunakan manhaj yang paling jelas, menyajikan hukum yang sangat jelas lagi adil. Gamblang jelas lagi adil. Kitab ini adalah seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Telah sempurnalah kalimat Rabbmu, yakni Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Jadi kalimat Tuhan antaranya Al-Quran, semuanya benar dan adil. Dia benar, tak ada kebatilan kat situ, dan dia adil, yakni hukum-hukumnya adil. Sebab tu dia sirkan wa'adalah, dia benar dan adil, bukan benar saja. Maksudnya benar dalam menyampaikan semua berita dan adil dalam memberikan perintah dan larangan. Jadi sebab itu kita kena terima semua hukum akam yang ada dalam Al-Quran. Semuanya benar satu hal, kemudian semuanya mesti mesti adil. Baik, jadi kita kena tundukkan hawa nafsu kita dengan hukum-hukum dalam Al-Quran, bukan kita tundukkan Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran dengan hukum kita lah. Salah. Jadi oleh kerana itu Allah Taala berfirman sebagai berikut. Nah, dalam surah Yusuf juga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kami sebelum kami mewahyukannya, dan sesungguhnya kamu, yakni wahai Muhammad, sebelum kami mewahyukannya kepada kamu adalah termasuk orang-orang yang ghafilin, lalai, leka ataupun yang di sini ditafsirkan sebenarnya sebagai apa? Yang belum mengetahui, iaitu tidak mengetahui apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Nabi SAW lalai, orang termasuk orang-orang lalai. Kalau ada orang tak faham, Nabi SAW pun pernah lalai juga daripada Al-Quran. Tak, maksudnya dia dulu tak tahu, dia lalai, tapi lalai ada nisbahnya, relatifnya kepada cerita apa? Bukan kepada sebuah Al-Quran, tapi pada cerita, cerita ni, cerita Nabi Yusuf ni, ataupun tentang apa hukum Al-Quran lah sebelum yang dia dengar tu, dia tak tahu. Baik, tu bukan satu yang aib tak tahu tu bukan satu yang aib. Yang aib tu adalah dah tahu tapi action tak tahu. Bagaimana difirmankan Allah berikut ini, yakni ini dalil bahawa tafsir kepada yang ghafilin tu lalai ataupun tak tahu tu adalah tak tahu sebelumnya, sebelum ni tak tahu adalah ayat ni. Wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu, yakni Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui. Ha, itu dia. Ini dia punya tempat dia. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Al-Kitab itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang dengannya kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, iaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahawa hanya kepada Allah kembali semua urusan. Ini kan surah lain, surah Asy-Syura. Asy-Syura ni, ayat ini nak tafsirkan ayat sebelumnya. Ini memang style ni Ibn Kathir, dia tafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Demikian juga firmannya yang ini. Tak cukup satu yang dua pula. Lagi satu dalil. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dhikra man 'arada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra qalidin fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla. Demikianlah kami kisahkan kepada Muhammad bahagian kisah umat yang telah lalu. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan, zikra Al-Quran. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Mereka kekal dalam keadaan itu, dan sangat buruk dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Jadi ini nak terangkan tentang tentang yang tadi itu. Maksudnya barang siapa berpaling dari Al-Quran ini dan mengikuti kitab-kitab lainnya, nescaya dia akan memperoleh ancaman tersebut. Jadi Nukasir pada permulaannya banyak diceritakan pasal pasal Al-Quran. Maklumlah ahli tafsir, jadi yang diagungkan itulah Al-Quran. Sebab apa? Dalam awal surah Yusuf ni ada cerita tentang Al-Quran. Jadi ayat ini sejalan dengan ayat-ayat sebelum tadi, bahawa demikianlah kami kisahkan kepadamu kisah-kisah umat yang lalu. Jadi sama kan dengan awal surah Yusuf. Dan kenapa diceritakan kisah-kisah umat yang lalu ni? Sebagai peringatan. Kemudian siapa yang berpaling daripada peringatan ni Al-Quran ni, maka dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Siapa tak nak dengar Al-Quran, tak nak baca Al-Quran, tak nak kaji Al-Quran, lepas tu tak apa, lepas tu dia pergi cari kaji benda lain lah, kaji Bible, kaji apa kitab lain kan. Yang itu akan memikul dosa yang besar. Wasa'alahum yauman qiyamati himla, dan sangat buruk dosa tu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat dikenangkan. Kan kita takut satu hari apa ni Bible semua dekat dalam masjid kan. Pasal nak galakkan kita tahu apa semua kan. Semua bangsa, semua agama semua nak tahu, akhirnya kita tolak tinggalkan Al-Quran kita, bahaya. Maksudnya barang siapa berpaling dari Al-Quran ini dan mengikuti kitab-kitab lainnya, niscaya dia akan memperoleh ancaman tersebut. Jadi bawa lagi satu dalil tentang ni. Imam Ghazali kata, diriwayatkan dari Jabir bahawa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab yang dia peroleh dari beberapa orang ahlu kitab. Membawa kitab lalu dia membacakan kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah kerana berujar, "Abutahawiku nafiha ya ibn al-Khattab? Apakah engkau masih mempercayai isinya hai putera al-Khattab? Masih nak cek-cek lagi? Walladhi nafsi biyadih, laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah, la tas'aluhum an syai' fayukhbirukum bihaqqin fatusaddiqu bih aw bibatilin fatukadzibu bih. Walladhi nafsi biyadih, law anna Musa kana hayya ma wasi'ahu illa an yatba'ani. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku telah membawakan kalian kitab yang putih bersih. Bukan putih, bersih lagi. Janganlah kalian menanyakan tentang sesuatu kepada mereka, ahlul kitab, hingga mereka mengkhabarkan al-haq, lalu kalian benarkan atau menyampaikan suatu kebatilan, lalu kalian dustakan. Maksudnya kamu ikut je apa orang cakap. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika saja Musa masih hidup, maka dia tidak akan dapat berbuat apa-apa melainkan mengikutiku. Tidak dapat buat apa-apa tu yang lebih tepat ya, dia tak boleh tidak lah maknanya. Dia tak ada kelapangan mawasi'ahu melainkan apa? Ikut aku. Dia tak boleh ikut dia punya wahyu. Kalau Musa tu Nabi masih hidup lagi pun, dia tetap mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat kita. Jadi kalau Nabi sendiri kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita apa lagi? Kenapa nak pergi ikut kitab-kitab Nabi Musa ke, kitab-kitab Nabi Isa? Dah tak payah lagi. Itu maksud. Sebenarnya dalam bahasa Arab kat sini dia terbalik . Jangan kamu tanyakan kepada mereka sehingga mereka mengkhabarkan kepada kamu sesuatu kebenaran lalu kamu mendustakannya. Terbalik. Ataupun mereka memberitahu kepada kamu satu kebatilan lalu kamu membenarkannya. Sebab apa yang ada kat dalam kitab mereka tu pun telah berubah. Jadi ini yang kat dalam kitab bahasa Arab . Demi zat yang jiwa ku berada di tangannya, sampai habis tu sama. Yang penting tak boleh ikut kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Itu termasuk dalam ancaman yang ada dalam surah Taha tadi. Jadi sanadnya sahih. Ibnu Katsir dah cakap sanad sahih lah. Sebab tu ada dekat sini. Sebenarnya ada lagi beberapa hadis kat sini . Ada bahasa Arab ni dapat kita cek. Ada hadis daripada Tirmizi . Siapa yang meninggalkan berpaling daripada Quran ini dan dia mengikut selainnya daripada kitab-kitab, dia mengikut kitab-kitab lain, maka dia akan menerima ancaman yang terdapat di dalam apa? Hadis ini. Ini ada sebuah hadis, siapa yang mengambil atau mencari petunjuk di dalam selain Al-Quran ini, Allah akan sesatkannya. Itu bahaya. Baik, jadi kalau tak ada kat sini, maknanya hadis itu tak sahih lah. Baik, yang ini hadis ni cukup untuk kita . Baik, yang kedua, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Maksudnya ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Bukan 11 bintang, 11 matahari, 11 bulan. 11 bintang lain, lepas tu matahari dan bulan. Matahari ada satu, bulan ada satu. Aku lihat semuanya sujud kepada aku. Ayahku, ayahnya berkata, siapa ayah Nabi Yusuf? Nabi Yaqub alaihissalam. Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Jadi sembunyikan mimpi. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah Rabbmu memilihmu untuk menjadi Nabi. Itu tafsirannya, milih untuk apa? Untuk menjadi Nabi. Dan dia ajarkan kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi. Dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, bagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sebenarnya bapaknya adalah Yakub. Jadi macam lagi dua orang bapak. Jadi maknanya semua yang atas tu adalah bapak. Jadi Ishak pula adalah pakciknya, kan? Betul? Ishak adalah pakcik Nabi Yusuf, eh? Bukan Nabi Ishak dengan Nabi... Tak, tak, bukan pakcik. Datuk. Ha, Datuk Sedara. Datuk Sedara. Datuk betul lah. Datuk betul. Datuk Sedara dia Nabi Ismail. Ha, Datuk Sedara dia Nabi Ismail. Dan lagi satu adalah... moyangnya, iaitu bapa kepada datuk mereka, iaitu Nabi Ibrahim AS. Jadi Allah SWT telah menyempurnakan nikmatnya kepada mereka semua. Sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia kata Ibn Kathir, Ya'qub AS mempunyai 12 orang anak laki-laki yang semuanya menisbatkan diri sebagai Bani Israel. Yang paling mulia dan agung di antara mereka adalah Yusuf AS. Ini satu statement yang paling kita katakan satu fakta lah. Yang paling agung antara anak-anak Bani Israel ni adalah Yusuf AS. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahawa di antara anak-anak Yakub itu tidak ada yang menjadi Nabi kecuali hanya Yusuf sahaja. Dan saudara-saudaranya itu tidak ada yang menerima wahyu. Tak maaf, bukan. Sebagian ulama berpendapat demikian. Dan lahirnya apa yang disebutkan dari perbuatan dan ucapan mereka dalam kisah ini dalam Al-Quran menunjukkan bahawa pendapat tersebut benar. Apa dia yang pendapat itu? Bahawa yang menjadi Nabi daripada anak-anak Yakub AS hanyalah Nabi Yusuf. Adapun yang lagi sebelah tu tak jadi Nabi. Bunyamin ke apa semua bukan Nabi. Apa dalilnya? Daripada lahiriah, wahir daripada kisah dalam Al-Quran ni. Tak ada dalil jelas, tapi itulah yang kita lihat. Dan mereka yang berpendapat bahawa saudara-saudara Yusuf itu menjadi Nabi semua, ada pula ulama yang kata demikian. Berdasar pula kepada firman Allah Ta'ala, iaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ma unzila ila wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'qub wal asbaq. Ini dalil mereka bahawa anak-anak Nabi Yakub, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf, semuanya adalah Nabi. Dengan ayat ini katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Yang turunkan kepada kami apa dia? Quran lah. Ha, ini untuk orang-orang beriman. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yakub dan anak cucunya. Jadi kat mana dalil? yang terakhir tu anak cucunya. Anak cucu siapa? Yaqub lah. Yang akhir sekali siapa dia? Yaqub. Jadi anak cucu Yaqub antaranya Yusuf dan selain daripada Yusuf. Jadi semuanya diturunkan kepada mereka wahyu. Jadi mereka semua lah Nabi. Eh, cantik tak dalil tu? Dah hampir nak bunuh Yusuf dah campak kat situ. Dah bedek dengan dia punya bapa semuanya. Lepas tu jual pula sebagai hamba. Macam-macam hal diorang buat. Lepas tu jadi Nabi ya. Dalil dia ayat Quran juga. Nampak? Jadi apa kata Ibn Katsir? Dan pengakuan bahawa mereka itu adalah al-asbab. Asbab tu dengan bahasa Arab maknanya apa? Anak cucu. Merupakan pendapat yang tidak kuat sama sekali. Tidak kuat sama sekali. Kerana yang dimaksud dengan al-asbab dalam ayat tersebut di atas adalah Bani Israel, termasuk di dalamnya para Nabi yang kepada mereka diturunkan wahyu dari langit. Jadi anak cucunya bukan khas anak cucu Nabi Yaqub aja, semua sekali. Dan dalamnya yang dimaksudkan hanyalah yang jadi Nabi saja. Kita tahu bukan semua anak cucu Yaqub adalah Nabi. Jadi ada yang tak jadi Nabi. Yang ni sampai Nabi Isa tu, sampai sekarang ni pun anak cucu Nabi Yaqub AS, tak semua jadi Nabi. Jadi yang dimaksudkan tu adalah anak cucu secara umum, bukan yang khusus anak cucu, anak-anak cucu Yaqub saja. Ya, jadi wallahu'alam itu jawapannya Ibnu Katsir. Kerana yang menolaknya adalah sebabnya kisah yang dalam Al-Quran ni. Nanti kita baca kita dapat tengok mereka Nabi ke bukan . Baik, di antara yang memperkuat pendapat adalah satu dalil bahawa hanya Yusuf AS sahaja di antara anak-anak Yaqub AS yang menjadi Nabi dan mengemban risalah adalah tidak adanya nafsareh yang menunjukkan bahawa saudara-saudaranya itu juga diangkat menjadi Nabi. Itu satu lagi penting. Nak kata seorang ini Nabi, mesti ada dalil. Bukan sebarang-sebarang je ni Nabi, ni Nabi. Kalau tak ada dalil bahawa Daniel tu adalah seorang Nabi, daripada hadis memang kita pun tak cakap Nabi Daniel lah apa semuanya. Tapi sekarang orang kata siapa pula? Buddha Nabi. Lagi siapa? Nabi? Ha? Nostradamus? Macam-macam pula. Tak ada dalil sudah lah. Apa Alexander the Great? Nabi. Baik. Kita ada khilaf tentang Khidr Nabi ke bukan tu? Kita ada khilaf Khidr Nabi ke bukan? Nak cakap pasal yang lain-lain pula. Tak ada dalil terus . Baik, jadi itu dalil yang paling kuat. Sebab kalau mereka Nabi mesti ada nas. Sebab mereka kan dekat dengan Nabi Yusuf. Patutnya kalau Nabi Yusuf jadi Nabi, dia sebutkan dalam Quran, adik-adiknya pun disebutkan sekali. Tapi tak ada. Dan dalil lagi satu adalah hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim Yusuf Ibn Yaqub Ibn Ishaq Ibn Ibrahim. Kan tanya kan siapa yang paling mulia kan? Sesungguhnya orang mulia putera orang mulia, putera orang mulia, putera orang mulia. Yusuf, putera Yaqub, putera Ishaq, putera Ibrahim. Kalaulah ada lagi adik-adik dia Nabi, mesti dah disebutkan kat sini. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka bukan anbiya. Baik, para ahli tafsir dan juga yang lainnya menceritakan Yusuf AS pernah bermimpi ketika dia masih kecil, iaitu pada usia sebelum baligh. Dia melihat seakan-akan ada 11 bintang. Kesebelas bintang itu mengisyaratkan pada saudaranya yang berjumlah 11 orang. Ini takdirnya atau tafsir mimpinya. Sedang matahari dan bulan mengisyaratkan pada kedua orang tuanya. Jadi yang mana satu yang mak dia, mana satu yang bapaknya? Bulan ke matahari? Bulan ibunya . Matahari bapaknya lagi besar. Semuanya itu apa? Bersujud kepadanya. Iaitu mimpi. Setelah bangun, dia langsung menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Maka ayahnya mengetahui bahawa dia akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan darjat yang mulia di dunia dan di akhirat. Bagaimana ayahnya tahu? Sebab ayahnya pun ada ilmu tafsir, tafsir mimpi, dia Nabi juga. Jadi ada ilmu tafsir mimpi ini dalam keturunannya yang Allah pilih lah. Lalu ayahnya memerintahkan di mana kedua orang tuanya juga saudara-saudaranya tunduk kepadanya. Lalu ayahnya memerintahkan agar dia menyembunyikan dan tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. supaya mereka tidak iri dan mendorong mereka melakukan makar tipu daya terhadapnya dengan berbagai macam cara. Jadi boleh kita sembunyikan sesuatu perkara kalau kita yakin ataupun rasakan bahawa akan timbulnya kemudaratan. Jadi bukan semua kita bilang apa. Kita tentang transparan semua bilang apa. Kalau benda-benda boleh bawa apa ni, boleh buat kerusakan, kita sembunyikan untuk maslahat. Jadi Nabi Yaakob ajar anak dia tu jangan ceritakan. Kemudian dekat dalam ayat sebenarnya disebutkan apa ni, sesungguhnya syaitan tu adalah musuh yang nyata untuk manusia. Dan di dalam tu pula ada pula syaitan pula yang akan apa ni, goda manusia semuanya, hasad dengki dan seterusnya. Baik. Jadi hal itu menunjukkan bahawa di antara anak-anak Nabi Yaakob AS, hanya Yusuf AS yang diangkat menjadi Nabi. Oleh kerana itu dalam beberapa asar disebutkan, mintalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan kalian dengan menyembunyikan kebutuhan kalian itu, kerana setiap orang yang memperoleh kenikmatan akan menjadi sasaran iri hati. Faham kan? Jadi kalau kita ada benda, kita perlukan sesuatu, kita sembunyikan. Kita minta tolong dengan kita sembunyikan apa yang kita nak. Sebab apa? Kalau kita ceritakan apa yang kita nak tu, nanti kita dapat. Bila kita dapat, orang akan target kita. Sebab kita ada nikmat tu. Nak kereta, nak kereta, nak kereta. Kalau nak kereta, jangan bilang nak kereta. Ataupun jangan nak, jangan nakkan benda tu lah. Atau jangan dapatkan benda tu kalau kita ada. Sebab nanti kalau kita ada, orang pula nak benda tu. Haa, tu maksudnya. Ini asar lah eh. Yang menurut Ahlul Kitab, menurut Ahlul Kitab, Nabi Yusuf AS menceritakan impinya itu kepada ayahnya dan juga saudara-saudaranya secara bersamaan sama-sama. Dan pendapat itu jelas menyimpang dan salah. Ha, ini Ahlul Kitab, dia punya cerita lain eh. Jadi jangan baca buku dia. Adakah Nabi Yusuf ceritakan ini kepada semua sekali? Al-Quran kata apa? Tidak eh. Waktu bapak dia terus menyimpikan lagi tu. Wa kadzalika yajtabika rabbuk, dan demikianlah Rabbmu memilihmu untuk menjadi Nabi. Maksudnya sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan pemandangan yang sangat menakjubkan itu kepadamu, maka jika kamu merahsiakannya, yajtabika rabbuk, niscaya Allah memilihmu. Itu maksudnya. Kata Allah akan mengkhususkan untukmu berbagai macam kelembutan dan rahmat. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, dan diajarkan kepadamu sebahagian dari takdir mimpi-mimpi. Maksudnya dia fahamkan kepadamu beberapa makna kalam dan takdir mimpi yang tidak pernah difahami oleh seorang pun selain dirimu. Ini kelebihannya. Bukan maknanya Nabi Yusuf tahu, orang lain pun tahu. Tak, maknanya bila Allah khaskan ilmu ni, ilmu takdir mimpi ni, hanya Nabi Yusuf yang tahu. Orang lain tak tahu. Kalau orang yang dah tahu, samalah kan, kelebihan dah tak ada lah. Nah, jadi ini hanya yang Nabi Yusuf yang faham. Ajar maknanya dia faham. Kan ajar di sekolah apa semuanya kan, tak ada eh. Mimpi macam ini, begini. Mimpi macam ini, begini. Tak ada lah eh. Tak ada orang nak belajar takdir mimpi dia buat macam itu. Itu tak lah. Ini Allah berikan ilmu, ilmu ni. Agak-agak tu pun boleh. Kalau orang sekarang ni dia boleh takdir mimpi tu, kebanyakannya agak-agak dia dapat nampak macam ini punya apa tu, trend apa, pattern begini-begini, dia boleh agak-agak seperti ni. Tapi tak boleh pas, tak boleh pastinya. Tak boleh pasti. Tapi untuk Nabi Yusuf pasti, itulah dia yang akan berlaku macam itu kalau ada benda akan datang. Baik. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan disempurnakannya nikmat kepadamu, iaitu berupa pemberian wahyu kepadamu. Jadi kalau dapat tahu mimpi aja tak cukup. Kesempurnaannya adalah dapat wahyu jadi Nabi. Wa 'ala ali Yaqub, dan kepada keluarga Yaqub, yang disempurnakan nikmat kepada keluarga Yaqub iaitu disebabkan olehmu. Macam mana keluarga Yaqub dapat nikmat? Disebabkan oleh nikmat yang Nabi Yusuf dapat. Dan melalui dirimu pula mereka memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Kama atammaha ala abawaika min qabli Ibrahim wa Ishaq, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Maksudnya dia karuniakan kepadamu nikmat serta menyempurnakan dirimu dengan kenabian, sebagaimana yang telah diberikan kepada ayahmu Yakub dan kakekmu Ishak serta buyutmu Ibrahim alaihissalam. Ini bahasa ni. Yang pentingnya semua adalah moyang-moyangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa nikmat yang sama semuanya diorang share? Adalah kenabian. Inna rabbaka alimul hakim. Sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau ada maha mengetahui, siapa yang nak kasi maha bijaksana, dia kasi pada orang yang sepatutnya layak jadi jadi nabi. Ya, demikian itu sama seperti firman-Nya ini, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Jadi ini akidah kita lah, siapa yang jadi nabi Allah dah tetapkan. Allah lagi tahu siapa yang dia nak berikan. Tapi ada orang dari orang Islam, dia tak puas hati Allah jadikan sebagian orang nabi Dia kata mana boleh Nabi Muhammad jadi nabi, satunya Ali jadi nabi. Itu dia itu orang-orang apa? Orang Syiah Rafidah. Golongan tu golongan orang-orang yang kafir. Oleh kerana itu, ketika ditanya siapakah orang yang paling mulia, Rasulullah SAW bersabda, Yusuf Nabi Allah, putera Nabi Allah, putera Nabi Allah, putera kekasih Allah. Dalam dua ayat lain. Yang ketiga, saudara-saudara Nabi Yusuf AS bersekongkol untuk berbuat jahat kepadanya. Firman Allah SWT, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada Yusuf, yang ini pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, bagi orang-orang yang bertanya, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, yakni Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita ini adalah satu golongan, yakni yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayahmu tersumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Lalu kisah di atas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tanda-tanda kekuasaan sekaligus berbagai hikmah, juga bukti, nasihat dan berbagai penjelasan. Selanjutnya dia menceritakan kedengkian saudara-saudara Yusuf AS terhadapnya dan juga terhadap saudara kandungnya Bunyamin, yang mendapatkan perhatian lebih banyak dari orang tuanya dibandingkan mereka, padahal mereka adalah satu golongan yang kuat. Mereka mengatakan, padahal kami lebih berhak untuk dicintai dan disayangi daripada keduanya, yakni Yusuf dan Bunyamin. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata, yaitu kerana dia lebih mencintai dan menyayangi Yusuf dan Bunyamin daripada kita. Tapi apa sebabnya Nabi Yaakob ni sayang lebih sayang kepada dua orang ni daripada yang lagi 10? Apa sebab ? Sebab kelebihan kepada dua orang ni. Nabi Yusuf AS dia lebih kecil, katulah mak dia dah ada sifat-sifat apa tu, haibah dan macam apa ni, pendiam dia, dia punya gerak-geri dia apa semuanya. Pasal dia bakal jadi nabi, dipelari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Bunyamin, lain daripada yang lain. Bukan pasal cerita-cerita pasal isterinya apa ni, mak dia lain dan sebagainya, tak ada Dia lebih kepada anak tersebut, dan kemudian dikuatkan dengan wahyu yang baru dapat ataupun mimpi itu tadi, bahawa dia akan jadi orang besar. Jadi Nabi Yaakob secara natural lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin. Dan kenapa tak sayang pada yang lain? Sebab yang lain memang macam gitulah perangai dia. Awak tengok lah apa tu. Jela dengki, buat konspirasi semuanya, nak campak lah, nak bunuh je. Macam mana lah nak sayang? Jadi disebabkan oleh perangai mereka juga. Dan mereka yang akan, pasal mereka kuat aja, mereka banyak usaha, banyak khidmat pada bapak ni dah cukup bagus. Jadi mereka sebenarnya pedengki. Kemudian mereka bermusyawarah untuk membunuh Yusuf alaihissalam. Ini yang baik pula tu. Apa dia? Syarat. Cuma dia yang syarat tu buat benda yang tak baik. Zaman sekarang buat benda baik pun tak nak mesyuarat. Sama jalan sendiri je. Benda baik tak nak mesyuarat, macam mana nak dapat berkat? Itu sunnah. Untuk membunuh Yusuf alaihissalam atau membuangnya ke tempat yang jauh yang tidak mungkin baginya kembali. Itu cadangannya. Yang penting bapak dia dah tak nampak dia lagi. Jadi lepas tu kasih sayang semua kongkongan balik kepada yang lain lah yang tinggal. Agar perhatian ayahnya tertumpu kepada mereka, atau dengan kata lain agar cinta dan kasih sayang ayahnya hanya tercurah kepada mereka. Jadi niat baik ke tak baik? Niat baik lah. Nak dapat kasih sayang bapak tu sebenarnya bagus kan. Baik. Ini satu pengajaran. Cara dia tak betul. Dan mereka menganjurkan supaya bertaubat setelah melakukan hal itu. Kemudian mereka ni bukan buat bid'ah, tapi mereka buat maksiat. Sebab mereka tahu benda tu dosa, tapi mereka buat juga. Maka mereka kata mereka nak taubat. Mereka anjurkan supaya lepas tu kita taubat. Jadi dapat taubat tak mereka? Sebab tu mereka dapat taubat. Orang yang tak akan dapat taubat ni orang yang kata apa yang dia buat tu betul. Jadi dia tak akan taubat sebab dia benda tu pada dia betul, sentiasa betul je. Tapi orang yang buat dosa ni jangan akan dia tak boleh kembali kepada kebenaran atau kepada kebaikan. Sebab dia tahu bila dia buat tu dia berdosa, tapi dia dikalahkan oleh nafsunya dan sebagainya. InsyaAllah dia akan dapat pintu taubat. Dibuka untuknya pintu taubat. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita tengok ramai orang yang akan dapat taubat, diterima taubatnya lepas Ramadan jadi baik dan sebagainya, waktu Ramadan dan seterusnya. Sebab apa? Sebab mereka tahu mereka buat salah. Jadi kita tinggal apa ni? Tinggal mengharapkan pada Allah SWT untuk Allah ampunkan mereka dan sebagainya. Dan kita cuma tinggal kasih dakwah je. Tapi orang yang buat bid'ah macam mana pun susah. Kita dengar ayat. Jadi lah. Jadi setelah mereka saling bertukar fikiran dan mencari kesamaan pendapat, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarah. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur perigi supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir. Iaitu orang-orang yang melakukan perjalanan. Tak disebutkan siapa yang cakap tu, antara dia beradik tu . Nanti akan diterangkan ke tidak, tak tahu siapa mereka, ada sisi pendapat. In kuntum fa'ilin, jika kamu hendak berbuat. Iaitu nak capai matlamat tu lah. Nak lenyapkan Yusuf ni. Jangan bunuh. Jangan halau dia luar negeri. Tetapi campak dia dekat perigi buta. Dan bukan nak bunuh dia, mereka tak nak bunuh dia pun. Takutlah mereka masih ada juga takut tu. Sebab apa mereka kata lepas tu supaya ada orang musafir datang jumpa dia kan. Lepas tu selamatlah dia. Kita jangan bunuh dia, jangan campak dia luar negeri dan sebagainya. Iaitu mengerjakan apa yang kalian katakan. Apa yang ku katakan kepada kalian ini lebih masuk akal daripada membunuh, melenyapkan atau mengasingkannya. Maka mereka menyepakati pendapat tersebut. Mereka tak adalah jahat sangat. Pada saat itu seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun. Qalu la innaka lamudzibu wa nahnu usbatun inna idzan la khasirun. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. apa kebaikannya? Jadikanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Kita perap dia kat rumah, eh? Mari kita keluar jalan-jalan main-main. Ini kebaikan yang mereka nak untuk Nabi Yusuf. Tipu daya ni sebenarnya. Dan sesungguhnya kami mesti menjaganya. Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala sedang kamu lengah terhadapnya. Mereka berkata, jika dia benar-benar dimakan serigala sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Itu hujah mereka, eh? Mereka meminta agar ayahnya mengizinkan saudara mereka Yusuf pergi bersama mereka. Jadi nampak bagaimana Quran ceritakan. Dia tak sebutkan dalam mesyuarat tu apa detail planning dia lah. Macam mana nak masukkan dia dalam beri, tak cakap. Tapi dah sampai sini, kita dah dapat tahu rupanya ada sambungan dia punya meeting lagi. Entah-entah ada next meeting apa, apa kita nak buat. Oh, rupanya kita nak buat rehlah, eh? Nak buat cantik dia punya betul susunan. Mereka meminta ayah, meminta agar ayahnya mengizinkan saudara mereka Yusuf pergi bersama mereka. Mereka menjelaskan bahawa mereka akan mengajak Yusuf bermain-main bersama mereka, padahal mereka telah menyembunyikan niat busuk yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian ayah mereka Yakub, mudah-mudahan mendapatkan salawat dan salam yang terbaik dari Allah, menjawab, hai anak-anakku, sesungguhnya aku keberatan jika harus berpisah dengannya meski hanya sesaat. Aku khawatir kalian akan lengah terhadapnya oleh kesibukan kalian bermain. Lalu datang serigala dan menerkamnya. Dan kerana kondisinya masih kecil, dia tidak mampu menghindar dan menyelamatkan diri sedang kalian lalai. Jadi Nabi Yaakob AS, apakah dia memang gitu ke? Dia punya reason ataupun sebenarnya dia dah dapat agak anak-anaknya jealous, eh? Asat dengki terhadap adik mereka Yusuf. Sebenarnya yang kedua tu lebih tepat. Dia dah dapat agak. Pasal dia dah cakap dah, jangan beritahu mimpi ni kepada adik-beradik lain, kan. Jadi dia tahu bahawa mereka akan hasad dengki. Jadi dia kasi alasan macam ini. Tapi mereka pandai pula jawab, qalu la in akalahu dhi'fu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Mereka berkata, jika dia benar-benar dimakan serigala sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikianlah orang-orang yang merugi. Maksudnya, jika dia benar dimakan serigala ketika dia berada di tengah-tengah kami, atau kerana kami lengah dan melupakannya sehingga hal itu benar-benar terjadi, sedang kami golongan yang sangat kuat, maka kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi, lemah lagi tidak berguna. Menurut Ahlul Kitab, Yakub mengikutkan Yusuf di belakang mereka. Dia melepaskan Yusuf di tengah jalan sehingga ada seorang yang menghantarkannya sampai kepada saudara-saudaranya. Yang ini daripada belakang, dia tak ikut sama-sama daripada belakang. Dan yang demikian itu merupakan salah satu bentuk kesalahan dan penyimpangan Ahlul Kitab. Wah, ini bahasa Arab pun ada problem sikit, eh? Maksudnya, Yusuf diutuskan di belakang mereka, tak sama-sama tau, belakang. Lepas tu tengah-tengah jalan dia sesat, lepas tu dia kena... Dia sesat lah. Tapi itu semua katanya Ahlul Kitab, eh? Ini tak disebutkan. Dan demikian itu merupakan satu bentuk kesalahan dan penyimpangan Ahlul Kitab. Kenapa? Kerana Yakub sangat berhati-hati dan sayang terhadap Yusuf sehingga tidak mungkin membiarkan Yusuf pergi sendirian. Ini ringkas. Maknanya kalaulah dengan ramai-ramai dia dah tak kasi, ini seorang-seorang dari belakang dia nak kasi jalan, lagilah dia tak nak kasi, eh? Jadi itu kata-kata atau cerita daripada Ahlul Kitab tak tepat. Jadi mereka dia dihantarkan bersama-sama dengan mereka. Yang keempat, Nabi Yusuf AS di dalam sumur. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka memasukkannya, dan pada saat ia berada di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf. Falamma zahabu bihi wajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Waja'u abahum isya'an yabkun. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf sehingga sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Mereka tak sedar bahum la yash'urun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada sore hari, yakni pada malam hari dah gelap, sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Dan kamu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Mereka datang membawa baju kamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang perbuatan itu. Dia tak cukup yang buruk tu, tapi perbuatan yang buruk itu. Maksudnya Nabi Yakub tak percaya. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan hanya Allah saja yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Mereka masih tetap mendekati ayah mereka sehingga ayahnya mengizinkan mereka membawa Yusuf. Yang demikian itu tidak lain agar apa yang mereka lakukan tidak diketahui oleh ayahnya. Kemudian mereka menghina dan mencaci maki Yusuf, baik melalui tindakan maupun ucapan. Ini juga ni, dah ikut sama-sama ya, dah start pun ya, mencaci maki Yusuf dan sebagainya, dengan perbuatan, dengan ucapan. Selanjutnya mereka sepakat untuk memasukkannya ke dasar sumur, iaitu sebuah lubang di mana orang-orang boleh singgah untuk mengisi tempat air mereka dengan cara menariknya dari dasar dengan tali. Setelah dicuburkan ke dasar sumur, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Yusuf, merupakan satu keharusan bagimu, yakni kewajipan bagimu untuk memperoleh keberuntungan dan jalan keluar dari penderitaan ini. Jadi Allah SWT ada pujuk dia, dia tentu akan dapat lepas daripada derita ini. Dan kelak kamu akan menceritakan kepada saudara-saudaramu itu kisah ini ketika kamu mempunyai kedudukan yang sangat mulia, sedang pada saat itu mereka sangat membutuhkanmu dan bahkan takut kepadamu. Wahum la yash'urun, sedang mereka tiada ingat lagi, ataupun sedang mereka tak sadar. Itu maknanya bila waktu ni yang Nabi Yusuf akan ceritakan tentang kisah ini, ketika mereka tak ingat lagi. Jadi wahum la yash'urun, tak ingat lagi. Jadi tafsirnya dari Ibn Abbas mengenai firmannya wahum la yash'urun, dia mengatakan kelak kamu pasti akan menceritakan peristiwa ini kepada mereka pada saat mereka tidak mengenalimu lagi. Itu tafsirannya. Demikian diriwayatkan dari Ibn Jarir, dari Ibn Abbas. Dan menceburkan Yusuf ke dasar sumur dan meninggalkannya. Sebenarnya ada lagi tafsir-tafsir lain ya, tak disebutkan pasal sanad dia tak kuat. Setelah menceburkan Yusuf ke dasar sumur dan meninggalkannya, mereka mengambil baju Yusuf dan melumurinya dengan darah. Macam itu ya, terlupa nak goyak. Nak goyakkan, taruh darah je. Selanjutnya mereka kembali pulang menemui ayahnya pada sore hari dalam keadaan menangis atas kematian saudaranya. Sore hari ini malam gelap gelita. Selanjutnya dalam keadaan menangis atas kematian saudaranya Yusuf. Oleh kerana itu sebagian ulama salah mengatakan, janganlah kalian tertipu oleh orang yang berbuat zalim. Berapa banyak pelaku kezaliman menampakkan diri dengan tangisan. Ingatlah pada tangisan saudara-saudara Yusuf. Jadi kalau siapa jadi hakim, jadi qadhi, jangan kena tipu dengan nangis-nangis ni semua ya. Tanta yang nangis tu penganiaya, yang buat anaya. Bagaimana apa ni yang berlaku oleh yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Tadi tak disebutkan yang siapa yang kata, yang suggest jangan bunuh tu, tapi campakkan ke dalam perigi, menunjukkan bahawa riwayat-riwayat semua tak tepat lah. Tapi antara riwayat ni kata ya, orang yang cakap tu kasi saranan jangan bunuh tu tapi campak kat dalam perigi, siapa dia? Abang mereka yang paling tua. Ya, sebab tu ada kisah tentang abang dia paling tua. Sebab lepas akhir kisah ni ada lagi sekali datang apa ni, cerita ada lagi satu orang tu cakap qala kabiruhum, ada yang paling tua tu, adik-beradik yang paling tua ada sarankan sesuatu lagi kepada kepada saudara maranya dalam kisah yang akhir, iaitu tentang Bunyamin pula. Nanti kita sampai kita ingatkan balik. Jadi waja'u abahum isya'an yabkun, kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada sore hari sambil menangis, yakni di kegelapan malam, agar keseriusan mereka benar-benar tampak dan tipu daya mereka tidak diketahui. Qalu ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna yusuf 'inda mata'ina. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, iaitu pakaian kami. Fa'akalahu dhi'bu, lalu dia dimakan serigala. Iaitu ketika kami sedang bermain dan tidak bersamanya. Dan ucapan mereka, wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin, dan kamu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Maksudnya engkau tidak akan percaya pada apa yang kami sampaikan ini, iaitu berita tentang dimakan Yusuf oleh serigala, meskipun kami tidak mengada-ngada di hadapanmu. Kita bukan buat cerita. Bagaimana mungkin engkau akan mempercayai kami sedang engkau menuduh kami melakukan pembunuhan terhadapnya, padahal engkau sendiri telah mengkhawatirkannya akan dimakan serigala. Lalu kami memberi jaminan kepadamu bahawa dia tidak akan dimakan serigala kerana banyaknya jumlah kami di sekelilingnya, sehingga kami tidak mungkin engkau percayai lagi. Dengan keadaan seperti itu, ketidakpercayaanmu kepada kami sungguh sangat kami maklumi. Faham tak ni? Dia tengah ingatkan kepada bapak dia, bapak dia punya worry waktu mula-mula tu, yang kemarin tu, waktu nak ajar tu, bapak dia dah tak percaya. Betul lah? Kata akhirnya lepaskan juga. Tapi sekarang betul-betul dah kena makan, lagilah tak percaya. Itu dia maksud dia. Ini tafsiran dia. Jadi sebenarnya ada masalah akidah tu dekat situ. Wa ma anta bi mu'minin lana, dan kamu dan engkau wahai Yaqub tidak akan percaya kepada kami, ya. Bi mu'minin lana, ini tidak beriman kepada kami. Jadi dekat sini makna iman kepada kami, iman maknanya percayakan, tak percaya kepada kami. Percaya dengan hati lah. Jadi orang-orang Asy'ari kata iman tu hanya apa? Hanya percaya je. Ataupun orang-orang Al-Murji'ah kata iman tu hanya dalam hati je, percaya je. Ini dalil je dalam Quran. Jawapan kita apa dia? Betul ini. Tetapi sebab apa? Mu'minin lana, bukan bina. Mu'minin lana. Jadi kalau kalau mu'minin lana, beriman kepada kami, maksudnya percaya kepada kami. Tapi kalau mu'minin bina, tak boleh percaya kepada kami lagi, dah beriman kepada kami. Dan opposite dia, lawan dia adalah kufur kepada kami. Dia lain. Ini tak boleh jadi dalil. Jadi iman yang sebenarnya bukan hanya percaya dalam hati je, dia kena cakap sekali, ya. Dia kena benarkan dengan kata-kata dan anggota badan, baru betul iman. Bukan dengan mulut ataupun dengan hati tu. Baik, waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka datang membawa baju kamisnya yang berlumuran dengan darah palsu, iaitu darah yang dibuat-buat, di mana mereka sengaja mencari anak kambing dan menyembelihnya, lalu mengambil darahnya untuk selanjutnya mengoleskannya pada baju Yusuf untuk mengelabui ayahnya bahawa dia telah dimakan oleh serigala. Para ulama mengatakan mereka lupa untuk merobek-robek baju itu, dan bencana kebohongan adalah lupa. Masalah apa-apa kebohongan ni apa dia? Lupa ni. Itulah dia akan dia dapat kena tangkap. Setelah tampak beberapa tanda-tanda yang meragukan, maka ayahnya tidak mempercayai cerita mereka itu kerana Yaqub memahami benar pemusuhan mereka terhadap Yusuf serta iri hati mereka terhadap kecintaan ayahnya kepadanya yang melebihi kecintaannya kepada mereka. Yang demikian itu kerana dari sejak kecil Yusuf. Ini sebab Nabi Yaakob cintakan Yusuf lebih ni. Kerana dari sejak kecil Yusuf sudah terlihat tanda-tanda kebesaran dan keagungannya. Sebab Allah Ta'ala menghendakinya untuk mengemban tugas kenabian. Ketika mereka bermaksud untuk mengambil kesemuanya itu dari Yusuf, maka mereka menempuh jalan dengan melenyapkannya dan menyingkirkannya dari sisi ayahnya. Lalu mereka datang dengan keadaan menangis. Oleh kerana itu, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Yaakob berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan hanya Allah saja yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Dan menurut Ahlul Kitab, Raudin, ini salah satu adik-beradiknya, mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dasar sumur supaya dia dapat kembali mengambilnya tanpa pengetahuan mereka dan membawanya kembali menemui ayahnya. Jadi orang yang saja tu sebenarnya baiklah, dia tak sampai hati. Dia punya cadangan adalah apa? Nanti bila dah masuk dalam perigi buta tu, dia akan datang, senyap-senyap dia akan ambil, dia akan kasih balik kepada bapaknya. Itu dia punya plan lah. Sebab tu dia sarankan macam itu. Kemudian mereka kemudian mereka menjualnya kepada satu kafilah yang sedang melakukan perjalanan. Ketika akhir siang tiba, Robin datang untuk mengeluarkan Yusuf, tetapi dia tidak mendapatkannya. Sebab apa? Adik-beradik dia dah datang dulu dan dah jual lah. Maka dia pun menjerit dan merobek-robek pakaiannya. Kemudian mereka mencari anak kambing dan kemudian menyembelihnya dan melumurkan darahnya ke baju Yusuf. Setelah Yaakob mengetahui bagian yang robek pada pakaian itu, maka dia pun selalu mengenakan pakaian hitam dengan perasaan penuh duka atas kematian putranya selama berhari-hari. Ini bergabung lah. Raudin. Ini Robil dengan L. Raudin. Kitab eh. Terima kasih dah cakap eh. Datang dalam Alul Kitab. Takkan tak ada dalil yang sahih lah bahawa Nabi aku pakai baju hitam hari-hari itu semuanya bergabung tu semua datang daripada Alul Kitab. Jadi nak cek tu. Lepas tu Ibnu Katsir pun kata pendapat Alul Kitab itu jelas menyimpang dan menyalahi dalil-dalil yang ada. Hadir rakakatu ja'at min khata'ihim fi ta'bir wa taswir. Datang daripada kesilapan mereka dalam pemahaman. Baik. Lepas ni ada cerita panjang berkenaan dengan apa ni, Nabi Yusuf dijual, lepas tu dia dekat Kota Mesir dan sebagainya. Kita berhenti di sini dulu. Kita dah terangkan bahawa anak-anak Nabi Yaakob yang lainnya selain daripada Nabi Yusuf masuk dunia ni bukan Nabi. Dan kita cakap dalil dia apa? Zahir dari cerita ni kan. Jadi kita dah baca sikit-sikit, kita dah nampak kan? Tapi dalam waktu yang sama kita tak condemn mereka lah. Kita tak cakap mereka kafir ke mereka apa kan? Tak boleh. Sebab apa? Akhir cerita tu semua taubat. Semua bertaubat eh. Jadi kita jangan tersilap dalam bab ni. Cuma cerita ni sedikit sebanyak apa ni memberikan kita pengajaran-pengajaran lah berkenaan dengan apa ni cerita-cerita Bani Israel. Bani Israel dah mengulang awal cerita dia dah macam-macam lah. Daripada dalaman, dari family, dari masalah. Tapi untuk orang-orang tertentu tu, sebelas orang tu semua ada orang-orang yang soleh selepas itu, orang-orang yang baik. Okay, kalau tak ada tu soalan kita Bismillahirrahmanirrahim. Kau di sini ada dia.